طيب بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Menambahkan materi yang sudah disampaikan pada sesi yang pertama, saya ingin lebih menekankan tentang kesadaran mengenai pentingnya membangun jalur komunikasi antara orang tua dan anak. Dan ini juga berlaku untuk guru, ustadz, pengajar dengan murid atau anak didiknya. Karena sumber masalah dari beberapa hal yang ditemukan dalam tumbuh kembang anak, sumber masalah yang sangat berdampak itu adalah jalur komunikasi yang buruk antara orang tua dengan anak. Yang dimaksud berkomunikasi, komunikasi yang aktif, komunikasi yang produktif, bukan sekedar tanya jawab, bukan sebatas formalitas, tapi betul-betul komunikasi yang bentuk serta konsepnya menyesuaikan situasi. Ada kalanya seorang anak memerlukan komunikasi dengan orang tua sebagai orang tua. Ada kalanya anak memerlukan bentuk komunikasi dengan orang tua sebagai gurunya. Ada kalanya seorang anak ingin berkomunikasi dengan orang tua sebagaimana teman dan sahabat. Bahkan kadang-kadang seorang anak itu memerlukan orang tua untuk berkomunikasi sebagai lawannya, lawan diskusi misalkan. Itu kan beda-beda sudah bentuk dan konsep komunikasinya. Sebagai contoh saja, beberapa waktu yang terakhir ini pembelajaran sistem daring atau online, di situ kan dituntut orang tua berkomunikasi dengan anak bukan sebagai orang tua, tapi sebagai guru, ustadz atau ustadzahnya, mengajar anak, tapi posisinya sebagai orang tua, ya tidak akan maksimal. Saat itu bukan bapak, saat itu bukan ibu, tapi guru, ustadz, ustadzah. Iya kan? Sama halnya ketika anak itu memerlukan teman bicara yang sifatnya lebih terbuka, lebih lepas dan bebas. Lah kita sebagai orang tua berusaha untuk menjadi temannya. Itu yang secara singkat bisa dikatakan sebagai multi peran. Bisa berperan banyak dengan fungsi yang beda-beda menyesuaikan kebutuhan si anak. Tetapi intinya, siapapun dia, bukan cuma anak-anak, itu memang perlu, bahkan wajib, untuk membangun jalur komunikasi. Komunikasi yang buruk, itu akan berdampak pada salah paham. Komunikasi yang buruk, itu akan berdampak pada hubungan yang tidak baik. Komunikasi yang buruk, itu akan mudah memunculkan bibit-bibit kecurigaan. Komunikasi yang buruk itu akan berdampak pada jangka waktu yang lebih panjang dan lebih lama. Dampaknya sangat besar sekali. Akhirnya anak kurang sensitif. Akhirnya anak kurang sensitif dengan kondisi orang tuanya. Orang tuanya sedang susah. Orang tuanya sedang bersedih. Orang tuanya sedang capek. Orang tuanya sedang bekerja. Orang tuanya sedang sakit. Banyak anak biasa-biasa aja. enggak simpati, enggak menunjukkan sikap simpati, tidak memperlihatkan apa kepedulian. Itu akibat dan dampak dari buruknya komunikasi. Maka selagi mereka masih kecil, ya, misalkan Hisham ya, mana abinya tadi, nah, misalkan Hisham masih 4 tahun tapi udah dibiasakan berkomunikasi, diajak bicara. Bukan masalah dia paham tidak paham, bukan dia mampu mencerna atau tidak mencerna, tetapi paling enggak sudah dikenalkan bahwa kita harus bicara, kita harus diskusi, kita mesti ngobrol. Aku orang tuamu, siap untuk berbicara denganmu. Kamu anakku, kalau ada apa-apa bicaralah kepada orang tuamu sebagai orang yang paling mengerti dan paling mengasihi. Jadi kita garis bawahi, bukan masalah dia paham gak paham, bukan dia mencerna tidak mencerna, tapi anak seperti ini bisa mengerti, oh saya sedang diajak bicara sama bapak saya, saya sedang diajak bicara oleh ibu saya, paham dia. Itu terekam dong. Umur-umur seperti ini, Hisham dan yang sepantarannya, itu kan umur-umuran merekam. Dia sedang merekam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Itu terpatri dan terbentuk di sini. Yang pada saatnya nanti akan diungkapkan kembali. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, itu hasil dari rekaman tadi, meniru aja. Maka banyak orang tua merasakan kenyataan seperti ini kalau dia sadari. Orang tuanya bicara sama tamu, anaknya sambil bermain, masih umur 4, 5, 6 tahun gitu ya. Umiknya ngobrol sama tamu ya, sesama umahat, anaknya main sana, main sini, main sana. Di tengah-tengah obrolan anaknya nyambung ini, padahal dia sedang bermain loh. Nyambung, menambahkan, mengingatkan apa yang diobrolkan oleh uminya tadi. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu ketika uminya bercerita tentang hal yang sama, anaknya mendengar dan merekam. Itu sering terjadi. Kadang-kadang, anak ini, wong kita aja yang besar udah, yang orang tua udah lupa, dia masih ingat. Wah, anak ini main-main tapi dia juga dengerin ya ternyata ya. Ya makanya hati-hati kan kalau kita bicara di depan anak itu. Jangan dianggap, wah gak paham dia. Jangan, rekam tuh dia itu. Kuat lemahnya rekaman itu ya masing-masing anak beda lah. Ya. Kemampuan mengingatnya satu sama lain gak bisa disamakan lah. Ya. Tapi dia ngerekam. Jadi kalau kita ngajak bicara, ngajak komunikasi si Hisham atau anak-anak seusia, lakukan itu. Jangan berpikir, ah gak paham dia, ah dia gak mencerna dia, ah dia belum bisa diajak berpikir, enggak. Yang penting kan gestur tubuh kita, ya kan. Kemudian apa namanya bentuk tubuh kita ya. Dia paham, oh ini kita diajak bicara sama Abi, diajak bicara sama Umi. Itu penting sekali. Nanti umurnya bertambah, cara berkomunikasinya dirubah. Ya, kita udah tanya paham nggak? Kalau umurnya udah bertambah, paham Bi. Nanti bertambah lagi, tingkatkan kualitasnya. Coba diulangi apa yang Abi jelaskan tadi. Coba masih ingat gak yang dibilang Abi tadi? Ulangi. Kan bertahap tuh. Sampai pada tingkatan gak? Itu kan pendapatnya Abi. Lah pendapatmu sendiri gimana? Karena dari kecil udah dibiasakan, dia tidak akan sungkan. Oh kalau aku gak gitu, Bi. Kalau menurut gini. Oh ya bagus juga ya pendapatmu. Dinilai, dituntun, diarahkan. Ya kalau pendapatnya lemah, pendapatnya salah, ya kita sebagai orang tua meluruskan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana membentuk dan membuka itu tadi, jalur komunikasi antara orang tua dan anak. Ketika komunikasi itu sudah baik, pesan-pesan dari orang tua itu akan tersampaikan. Keinginan-keinginan orang tua yang tentunya baik itu akan difahami dan akan dilaksanakan si anak. Tapi kalau udah komunikasinya buruk, ya sinyalnya naik turun hilang muncul, ya, udah anak nggak paham apa yang kita inginkan. sebagai orang tua. Bahkan bisa jadi salah faham dia. Komunikasi yang baik itu akan membantu dan memudahkan kita, ya, akan membantu dan memudahkan kita untuk menyelesaikan, ya, membantu dan apa, memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah dan problem yang dihadapi anak. Yang namanya anak itu kan dunia problem. Yang namanya anak, bagi anak itu semuanya jadi soal, jadi persoalan. Lah kita bisa membantu mereka ketika anak-anak itu mau bercerita, mau terbuka. Jadi tidak benar itu anggapan kalau anak itu pendiam, anak itu tertutup, anak itu gak mau terbuka, anak itu gak mau jujur. Sebenarnya bukan anaknya yang tertutup, bukan anaknya yang gak mau terbuka, bukan anaknya yang pendiam. Tapi karena dia tidak menemukan jalur komunikasi ini. Fitrahnya manusia, normalnya orang, dia kalau punya masalah akan bercerita. Tapi sekali lagi gak ada saluran komunikasi ini. Karena memang dari kecil tidak dibiasakan, tidak dibentuk. Kalau komunikasi itu sudah baik, masalah apapun kan bisa didiskusikan itu. Gak perlu kita bertanya, anak akan bercerita. Mengarahkannya pun akan lebih enak. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan para ulama, di antaranya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Hadis ini sering kita dengar juga. Hadis ini hanya satu dari sekian banyak hadis yang ada, hadis yang menunjukkan manfaat dan pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan masalah-masalah anak dan juga memberikan solusinya. Hadis yang dimaksud adalah hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bercerita, inna fatan syabban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah i'zan li bizzina فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مهمه فقال أدنه فدنا منه قريبا قال فجلس. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang bermajlis dengan sahabat-sahabatnya. Ya, tidak direncana, tidak disangka-sangka, datang seorang anak muda bergabung di majlis itu, hadir dalam pertemuan. Nah, anak itu menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong beri izin saya untuk melakukan perbuatan zina. Ya, para sahabat kan kaget, itu bentuk dan sikap yang tidak sopan kepada Rasulullah SAW. Dosa besar kok minta dilegalkan, dosa besar minta izin agar boleh dilakukan. Itu terang-terangan dan kepada Rasulullah secara langsung lagi. Para sahabat fazajaruh, para sahabat yang hadir waktu itu terus menghardik. Tapi Nabi Muhammad SAW justru mengkondisikan sahabat-sahabatnya, mah, artinya jangan ditanggapi, jangan dibentak, jangan dihardik. Karena Nabi Muhammad SAW itu tadi menerapkan komunikasi untuk menyelesaikan masalah dan juga memberikan solusi. Apa kata Nabi Muhammad? Udnub. Para sahabat ditenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anak muda tadi yang dinilai tidak sopan dan tidak hormat kepada Nabi karena minta izin untuk diperbolehkan melakukan perbuatan keji, dipanggil udnub, sini, mendekat sini. Itu bukan dengan nada emosi, bukan menunjukkan kemarahan. Nabi Muhammad memanggilnya dengan penuh kasih sayang, udnuh. Ya. Kalau kita belajar bahasa Arab atau nahwu, ha dari udnuh itu kan bentuk perintah. Ya. Bentuk perintah dari fi'il madhi, dana yadnu dunuwan udnuh. Udnuh itu artinya mendekatlah kemari. Tetapi dikasih tambahan ha udnuh, itu berarti penuh perhatian dan penuh kasih sayang. Kesini, dekat-dekat sini. Anak muda itu ya tidak takut, karena memang Nabi Muhammad tidak menakutkan. Anak muda itu kemudian mendekat, duduk di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu coba Nabi Muhammad membangun komunikasi itu. Kalau ada komunikasi kan akhirnya perkaranya didudukkan, ya, permasalahannya kemudian ditempatkan, terus didiskusikan, ya, difahamkan, terus dicarikan solusinya seperti apa. Anak muda itu duduk, baru Nabi Muhammad SAW mengajaknya bicara. Atuhibbuhu li ummik. Bagaimana kalau itu terjadi dan dialami oleh ibumu? Kamu setuju? Kamu rela? Perbuatan zina tadi. Anak muda itu otomatis itu responnya. La. Wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Anak muda itu bilang, "Tidak. Enggak mau, enggak rela saya. Demi Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan aku sebagai tebusan Anda wahai Rasulullah." Nah, di situ Nabi Muhammad memahamkan, "Walan nas yuhibbunahu li ummahatihim." Bukan hanya kamu yang tidak rela. Orang lain pun tidak ada yang rela. Ibu mereka melakukan perbuatan zina sama. Nabi Muhammad cukup di situ enggak? Terus mumpung ada kesempatan ini diusahakan untuk faham betul. Atuhibbuhu libnatik, kalau kamu punya anak perempuan, kamu rela itu terjadi pada anak perempuanmu? Dia bilang, "Kak, demi Allah saya enggak mau." Lah, orang lain juga sama, bukan cuma kamu yang enggak mau. Liuhtik, terus ya beberapa pertanyaan. Lah kalau itu terjadi pada saudara perempuanmu, kakak perempuanmu atau adik perempuanmu, atau hibbuhu, kamu suka, kamu rela, kamu terima? Enggak, demi Allah saya enggak rela. Ya orang lain juga sama, enggak rela itu terjadi pada saudara perempuan mereka. Li'ammatik, li'khalatik, kalau itu terjadi pada bibikmu dari jalur ibu maupun dari jalur bapak, kamu rela, kamu terima? Juga tidak, demi Allah saya enggak rela. Nah, sama, orang lain itu enggak ada yang rela. Karena itu jangan dilakukan. Setelahnya Nabi Muhammad SAW mengusap dadanya, karena sudah dekat ya. Nabi Muhammad SAW mendoakan, "Allahumma tahir qalbah, ya kan, waghfir dhanbah, wahassin farjah." Ambil usap dadanya. "Ya Allah, sucikan hatinya, ampunilah dosa-dosanya, jagalah kemaluannya." Disebutkan dalam hadis itu, "Falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafit ila syai'in." Sejak saat itu tidak lagi berkeinginan dan tidak lagi kepikiran untuk melakukan perbuatan keji yang dimaksud tadi. Itu kan mendudukkan perkara, diajak bicara, ya, dibiasakan untuk diskusi, dibuka agar cerah cara berpikirnya. Diberikan solusi. Solusinya apa itu? Didoain. Itu Rasulullah SAW. Sabarnya luar biasa. Sabarnya itu istimewa. Nah itu yang perlu kita contoh dan perlu kita teladani. Jadi biasakanlah. Kalau kita sebagai orang tua kepada anak, kalau kita ustaz mengajar itu kepada murid atau santri, biasakanlah ketika dihadapkan dengan persoalan anak, itu tidak langsung serta-merta kemudian spontan mengambil satu keputusan, membuat sebuah kesimpulan. Tapi coba ajak bicara mereka, ya. Coba ajak bicara mereka. Pilih waktu yang tepat, pilih tempat yang nyaman, ya. Ajak mereka berbicara dengan tataran kemampuan berpikirnya. Biasakan kita sebagai orang tua, "Gini kak, gini dek, boleh Habib bicara? Boleh Habib minta pendapatmu? Bisa ada waktu sebentar, kita musyawarah dikit aja." Nah itu dibiasakan, dibentuk dari kecil. Jangan terlambat, kalau terlambat nanti, "Ah, apa sih bi?" Kita beri contoh, sehingga suatu saat ketika anak kita yang memerlukan, dia tidak akan sungkan, "Bi, aku mau bicara, boleh? Ya kan? Abi, aku ada masalah, boleh aku bercerita?" Itu yang kita inginkan, ada komunikasi. Komunikasi itu bukan cuma, "Udah makan belum? Oh, udah sana main, Udah, ini pekerjaan rumahnya udah dikerjakan. Udah, Bi, oh bagus, ya udah sana boleh main. Ya udah sana tidur. Nah, itu kan formalitas itu. Kita ingin yang lebih dari itu. Sebagai ustaz pun sama. Kita punya murid begini, murid begitu, santri begini, santri begitu. Wah, ada saatnya kita harus saja bicara ini. Mas, ini mas, ustaz mau bicara sebentar. Sekali lagi, dibiasakan. Supaya anak-anak kita, santri-santri kita itu tidak ketakutan. Wah, dipanggil ustaz, ada apa ya? Ya kalau ngajak bicara mereka tadi saya bilang, pilihlah tempat yang tepat. Pilihlah waktu yang pas. Ya kalau mau manggil santri cuma ngajak bicara ya jangan dipanggil ke kantor. Waduh, ada apa di kantor ini? Ya, ketemu di serambi masjid, di teras. Ya, sambil berdiri ngantri di kamar mandi. Ya, sambil selesai berwudu. Mungkin ketemu di pinggir jalan, artinya di jalan kita ini masuk di halaman. Atau mungkin di kelas. Tuh. Mas, kamu itu pinter, kamu itu cerdas, hafalan kamu cepat loh. Sayang kalau gak dimanfaatkan. Kamu kalau serius, sungguh-sungguh, mestinya 3 tahun tuh selesai Al-Quran. Gimana? Mau dicoba? Jadi dikasih motivasi. Jangan kalau pas ada masalah baru dipanggil. Jangan setelah anak berbuat kasus kemudian baru di berikan waktu khusus. Ya, jangan. Di hari-hari biasa, situasi-situasi yang normal, komunikasi itu sudah dibangun. Coba, ini kan masalah besar ini. Anak muda itu minta izin agar dilegalkan dan diperbolehkan melakukan perbuatan keji. Nabi Muhammad marah? Tidak. Nabi Muhammad membentak? Tidak. Nabi Muhammad kemudian mengusirnya? Enggak. Nabi Muhammad kemudian ngecap dia dengan yang cap yang buruk? Tidak. Dipanggil, mendekat, diajak bicara, difahamkan. Jangan. Enggak ada orang yang setuju dan rela kalau itu terjadi pada keluarganya. Didoain oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan dijatuhkan mentalnya, bukan dihina-hina, bukan dicela. Bukan dibodoh-bodohin, bukan digoblok-goblokin. Bukan dibilang gak punya otak. Didoain dengan doa-doa yang baik. Kita sebagai orang tua juga samalah. Udah, Abi mau bicara, Abi mau ngobrol, atau umiknya, umi pengen menyampaikan sesuatu nih, Dek. Ya, Mi. Kalau sudah terbentuk dan terbiasa kan, ketika orang tua ngajak bicara, anak udah gak deg-degan. Anak itu udah gak takut. Udah biasa bicara, udah biasa diskusi. Nah, itu akan menjadi solusi ketika anak punya masalah. Maka sedih juga kita ketika ada orang tua ya, menyampaikan keluhan, oh anak saya itu di pondok bermasalah, tapi kita tanya dia diem aja, kita tanya dia bilang gak ada masalah, kita tanya dia gak jawab. Itu karena komunikasinya sudah buruk. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu tambahan yang ingin saya sampaikan dari sesi yang pertama tadi. Mari membiasakan dan membentuk ruang komunikasi yang baik dengan anak, dengan murid, dengan siapa saja sebenarnya, dalam berteman, dalam lingkup dunia kerja dan usaha, hidup bertetangga, dalam struktur kepengurusan, ya, dalam suatu bentuk kepanitiaan. Itu yang paling penting. Jadi biasakan, yuk ngobrol yuk. Yuk kita bicara yuk. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita menjadi orang tua-orang tua yang sabar, orang tua yang saleh dan salehah, sebagaimana kita berharap anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Karena status saleh dan salehah itu bukan cuma untuk anak-anak. Untuk orang tua pun menjadi bapak yang saleh, ibu yang salehah. Wallahu a'lam. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama,